الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ورجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين para hadirin sekalian yang kami muliakan wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di awal-awal bulan Rabi'ul Akhir ini Allah mempertemukan kita kembali dalam majalisul ilmi bersama-sama mempelajari tentang urusan agama kita terkait dengan perkara akidah yang kita mengambil dari apa yang ditorehkan sebagai warisan salafuna salih rahimahumullahu jami'an, yani para pendahulu kita dari kalangan para sahabat, kemudian para ulama yang mengikuti mereka dengan baik, yang kemudian diwariskan secara terus-menerus dengan sanad yang terjaga sampai kitabnya kepada kita semua. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan duduknya kita ini menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, ia akan bisa menjadikan diri-diri kita lurus akidahnya, sehingga dengan benarnya akidah yang itu merupakan dasar dan fundamen sebuah amalan akan menjadikan qalilun ala sunnah khairun min kathirin alal bidah. Sedikit amalan yang dilakukan di atas akidah sesuai dengan sunnah Rasulullah itu lebih baik daripada banyaknya amalan namun ternyata dibangun di atas penyimpangan dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, yakni akidah as-salaf, para pendahulu kita yang saleh, para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta ashabul hadis, orang-orang yang mengikuti hadis. Maka berkata al-muallif, yaitu beliau adalah al-imam As-Sabuni rahimahullah, Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, qala wa yuthbitu ashabul hadithi nuzula rabbi subhanahu wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya. yakni sifat berikutnya yang ditetapkan oleh ashabul hadis, para generasi salafus saleh, adalah mereka menetapkan nuzul ar-rabb, sifat nuzul, sifat turun bagi Allah Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala turun ila sama'id dunya, ke langit dunia, kulla laylah, setiap malamnya. Min ghairi tashbihin lahu binuzulil makhlukin, yang pokok di dalam menetapkan sifat nuzul turun bagi Allah tanpa menyerupakan dengan turunnya para makhluk. Wala tamthilin wala takyifin, tidak pula ditamsil, dipermisalkan, dan tidak pula ditakyif, dibayangkan bagaimananya. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah ashabul hadis, para salafiyun, orang-orang yang mengikuti generasi salaf, yang mereka menetapi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahihah, mereka itu menetapkan sifat nuzul bagi Allah, turun bagi Allah, yang sebelumnya pula telah ditetapkan sifat tangan, sebelumnya pula telah ditetapkan sifat Allah beristiwa di atas arsy, dan yang sekarang ditetapkan sifat nuzul, sifat turun. Di mana Ahlussunnah wal Jamaah mereka berpegang kepada wahyu sehingga tidak berbolak-balik di dalam berakidah, kokoh dengan satu komitmen dengan apa yang di atas tuntunan. Bagaimana ketetapan mereka? Menetapkan sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yusbituna ma asbatahu Rasulullah. Mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tetapkan. Dan juga tidak sekedar menetapkan, namun yantahuna fihi ilaihi, berhenti dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti padanya. Dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengkhabarkan sifat, berita Allah demikian sifatnya, maka kita pun menerimanya sebagai berita yang shadiq, berita yang benar, karena Rasulullah yamtiku anil hawa, tidak berbicara dengan hawa nafsu. Kita terima, kita benarkan, dan cukup sekedar kita yakini dan iman. Yumirrunal khabara sahihal warid bidzikrihi ala zahirihi, yang kita memperjalankan khabar yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penyebutannya, ala zahirihi, sesuai dengan makna yang nampak dari berita tersebut. Rasulullah bersabda di dalam hadisnya dari Abu Hurairah, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin, Allah turun ke langit dunia setiap malam. Yanzil maknanya turun, sehingga yanzilu adalah fa'il, adalah fi'il mudhari'. Yanzilu Rabbuna, Rabb marfu'un, yang itu sebagai fa'il pelaku daripada yanzil. Sehingga siapa yang turun adalah Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang nampak, yang lahiriah. Sehingga ditetapkan Allah Rabbuna turun ke langit dunia. Mereka perjalankan sesuai dengan makna yang nampak. Lah terus, tentunya yang namanya manusia penasaran. Kayak apa, seperti apa, mungkin kepengin meniru, jawabannya tidak perlu dibahas. Wa yakiluna ilmahu ilallah, mereka serahkan pengetahuan tentang kaya apanya, hakikat turunnya, dan bagaimana arusnya ini diserahkan kepada Allah. Tidak terus dibahas. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berhenti sekedar memberitakan dan mengimani, maka mereka pun mengimani dengan dasar berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kategori masuk akal. Kenapa masuk akal, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Dikarenakan tidaklah kita bisa memberitakan sesuatu tentang zat Allah kecuali dengan apa yang diberitakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala zatnya tidak bisa dilihat di dunia, sementara menggambarkan sesuatu itu adalah dengan salah satu dari tiga. Dengan bil mu'ayanah wal musyahadah, dengan kita pernah melihat langsung atau menyaksikan, bisa menceritakan, mensifatkan, oh begini, begini. Namun Allah di dunia tidak dilihat. Yang kedua, yakni bil mumatsalah, dengan yang semisalnya, oh seperti itu loh. Ternyata Allah membantah dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Walillahil matsalul a'la. Dan Allah ini memiliki permisalan yang lebih tinggi. Dimisalkan dengan ini, Allah lebih tinggi. Tidak pas semuanya. Sehingga dengan demikian, tidak bisa dipermisalkan. Nah, tinggallah yang ketiga. Yakni imma bi khabarin shadiqin. Dengan berita yang benar. Dan telah datang dalam Al-Quran, bahwasanya Allah memiliki sifat nuzul, sifat turun. Dan Allah memberitakan pula melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang disebut hadis-hadis yang sahih. Maka kita pun tetapkan dan itu jadinya masuk akal. Nah, karena ya kita tidak bisa mensifatkan kecuali dengan apa yang Allah beritakan. Dan masuk akal berikutnya, kita pun berhenti dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berhenti padanya. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad ibn Idris, Abu Abdullah rahimahullah, beliau menyatakan, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah, wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ucapan beliau yang sahih, beliau al-Imam Syafi'i menyatakan, aku beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang datang dari Allah berupa berita-berita tentang sifat-sifat Allah. Ala muradillah, yang aku maknakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yakni makna lahiriahnya. Dan aku beriman kepada Rasulullah serta apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang dimaui oleh Rasulullah, sehingga berhentinya pada padahal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Dan inilah jalan yang ahkam, yang paling hikmah karena menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan inilah jalan yang paling a'lam, yang paling berilmu, karena sumber yang diambil, sumber yang selalu benar, shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu, maha benar Allah dan benar Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun akal manusia seringnya meleset. Sehingga dari sini, Ahlussunnah wal Jamaah adalah manhaj mereka as-ahkam, a'lam sekaligus aslam. Yang paling hikmah, yang paling berilmu, dan yang paling selamat. Tidak seperti dikatakan oleh mereka orang-orang kontemporer yang senang membahas-bahas sesuatu yang tidak dibahas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sehingga mereka kelihatan orang yang intelek, kelihatan orang yang jenius, orang yang pandai mendapatkan penemuan-penemuan baru. Mereka mengatakan madhhabus salaf aslam wa madhhabul khalaf a'lam wa ahkam wa aslam. Demikian. Yani kata mereka, mengikuti jalannya salaf itu memang aslam, lebih selamat. Kata mereka, ya sing selamat yang ngikuti Nabi. Namun mengikuti orang sekarang, kata mereka, ahkam wa a'lam, yaitu lebih relevan dan lebih ilmiah, kata mereka. Jawabannya tidak demikian. Sesuatu itu kalau ahkam, relevan dan juga hikmah, itu kalau dibangun di atas ilmu. Dan sesuatu akan dikatakan ilmu kalau sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan itulah yang paling selamat. Demikian pula tidaklah ada sesuatu yang selamat kecuali apabila berilmu dan juga hikmah di dalam menempatkannya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari sini, wa kadzalika yusbitu nama anzalahu Allahu azza wa ismuhu fi kitabihi. Demikian pula sifat berikutnya. Di samping sifat nuzul, turun, demikian pula mereka ahlussunnah wal jamaah, ashabul hadis, menetapkan apa yang Allah tetapkan, yang Allah turunkan dalam kitabnya. Min dzikril maji'i wal ithyanil madzkuraini, daripada penyebutan sifat maji dan ityan, yang artinya datang utawi rawuh. Allah itu memiliki sifat rawuh, sifat datang. Yang Allah sebutkan dua sifat ini dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah 210. Hal yang durun illa ayatiyahumullah fi dhulalim minal ghamam wal malaikatu. Tidaklah mereka manusia menunggu-nunggu faslul qadha, ketika kisah nanti di padang mahsyar. Semuanya gelisah menunggu persidangan yang akan Allah tegakkan penegakan hukum. Maka tidaklah mereka menunggu-nunggu illa ayatiyahumullah, melainkan kedatangan Allah kepada mereka. Dalam rangka apa? Faslul qadha fi dhulalim minal ghamam, di dalam naungan awan. Naam, yakni di atas naungan awan dan para malaikat juga mengiringinya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ditetapkan sifat ityan, yaitu rawuh. Wa qalu 'azza ismuhu dalam surat Al-Fajr ayat 22. Wa jaa rabbuka wal malaku saffa. Wa jaa rabbuka, dan datang, siapa yang datang? Rabbuka sebagai fa'il. Allah Rabbmu yang menciptakanmu, berarti Allah yang datang. Allah datang, wal malaikat wal malaku sofan sofa, dalam keadaan malaikat bersof-sof, berbaris-baris rapi. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ahlussunnah wal jamaah pun menetapkan hal ini. Dan ini masuk akal. Yang mana mereka tadi menetapkannya tidak diserupakan dengan sifat makhluknya, dan tidak dipermisalkan, serta tidak dibayangkan dikayaapakan sifat tersebut hakikatnya. Namun mereka menyerahkan kaifiyahnya, menyerahkan hakikatnya, ilmunya ada di sisi Allah Ta'ala. Maka dari sini diterangkan oleh syarih beliau al-imam al-allama fadilatu syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, inna ahla sunnati wal jamaah ridwanullah alaihim. Sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah wa ala ra'si ma'immatil hadis, yang mana di pemuka mereka adalah para imah ahlul hadis. Yu'minuna bi kulli sifatin asbatahallahu fi kitabihi wa sahat an rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mereka menetapkan dan mengimani dengan seluruh sifat yang Allah tetapkan dalam kitabnya dan apa yang sahih dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apapun sifat tersebut, maka fakullu sifatin, setiap sifat, waradat fi kitabillah, yang datang dalam kitab Allah penyebutan sifat bagi Allah, atau wa fi sunnati rasulillah, atau yang datang dari rasulillah sallallahu alaihi wasallam, as-sabitah, yang itu tetap betul-betul sahih ataupun bisa disajikan sebagai hujjah, datang dari Rasul, maka yu'minuna biha. Ahlus sunnah wal jamaah mengimaninya. Ini pertama. Mengimani, meyakininya. Menetapkannya sebagai i'tiqad, akidah. Wayuslimuna wayuslimuna biha. Mereka menerimanya. Wifqa qaidatin tantabiqu ala kulli sifat. Yakni mereka menerimanya sesuai dengan kaidah yang berlaku pada setiap sifat-sifat. Yaitu apa? Dalam setiap sifat kaidahnya, yang pertama adalah isbatun bila tamsil, yakni ditetapkan tanpa dipermisalkan. Ditetapkan. Datang sifat, tetapkan. Tidak dipermisalkan. Kemudian tanzihun bila ta'til, mereka sucikan sifat-sifat tersebut karena Allah memiliki asma'ul husna dan sifatul ula, nama yang husna dan sifat yang mulia. Mereka sucikan bila ta'til tanpa harus ditolak karena dianggap akan serupa dengan makhluk. Nah, kaidah yang pertama, isbatun bila tamsil, tanzihun bila ta'til. Ini yang pertama. Demikian pula, yang mana kaidah ini, man syauhadihil kaidah, yang mana sumber kaidah ini adalah Al-Quran wa Sunnah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana sumber kaidahnya? Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Isbat ditetapkan bila tamsil, tidak perlu diserupakan. Kenapa kalau ditanya? Karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Yang sama dengan Allah. Loh, tapi namanya sama. Sama nama, berbeda sifat. Makhluk pun demikian. Sama namanya Abdullah, sifatnya berbeda. Sama-sama memiliki sifat tangan, melihat. Yang satu minus, yang satu plus, yang satu normal, yang satu buta. Yang satu kerah, juling. Hah? Loh. Beda. Punya mata. Iya sifatnya. Apalagi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari sini tidak melazimkan sama namanya sama sifatnya. Tidak ada yang melazimkan hal yang demikian. secara akal, secara adat, ataupun secara syariat. Secara syariat, syariat tidak ada. Ya. Tapi kan namanya sama kalian. Ya, sifatnya berbeda. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Tanzihun bila ta'til, mensucikan Allah tanpa menolak. Wa huwa sami'ul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Apa di sini? Yaitu Allah menetapkan nama as-sami' dan al-basir yang terkandung padanya sifat yaitu maha mendengar dan maha melihat. Tentunya kita sucikan bagi Allah. Mendengarnya Allah tidak seperti mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah tidak seperti melihatnya makhluk. Dan kita tidak perlu menolaknya. Dengan sebab terbetik pada kita, kalau Allah mendengar, sama seperti makhluk juga mendengar. Oh kalau gitu, jangan ini. Kalau berartikan apa? Macam-macam, ditakwil dan seterusnya. Ini tidak. Namun, tanzihun kita sucikan bila ta'til, tanpa kita tolak apa yang Allah tetapkan. Wa nu'minu bi sifati sabita lillahi fil kitabi wa sunnah. Maka kita menimani kaidah yang kedua, yaitu kita menimani sifat Allah yang telah Allah tetapkan di dalam kitab dan sunnah. Ala wajhil la'iki billahi tabaraka wa ta'ala, yaitu sesuai dengan apa yang laik, yang layak ataupun yang hak bagi Allah Ta'ala. Maksudnya yaitu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Kita tetapkan nuzul, turun bagi Allah, maji, datang dan rawuh bagi Allah, istiwa di atas aras dan seterusnya. Mendengar, maha melihat, maha mengawasi dan seterusnya. Maka kita katakan yaliku bijalalihi wa azamatihi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka fa'alus sunnah wal jamaah sa'iruna ala hadhil qa'idah fi kulli sifatin min sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Maka Ahlus sunnah wal jamaah, mereka berjalan di atas kaidah ini. Kaidah apa? Isbatun bila tamsil, tanzihun bila ta'til. Kita tetapkan tanpa mempermisalkan. Kita sucikan Allah tanpa harus menolak apa yang datang dalam Al-Quran dan sunnah. Naam. Dalam setiap sifat dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, apakah istiwa, bersemayam, wanuzul, turun, wal maji, rawuh datang, wasama' mendengar, wal basar melihat, wal qudrah memiliki kemampuan, wal iradah memiliki kehendak, wal ilm dan memiliki ilmu, pengetahuan. Ini semuanya kita tetapkan bagi Allah tanpa mempermisalkan. Kalau ditanya kenapa kok tidak bisa dipermisalkan, karena Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Nah, ini barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diberlakukan dalam setiap sifat ila akhirihi, sampai dengan akhirnya. Sama saja as-sifati dzatiyah wal fi'liyati sabitati lillahi ta'ala. Naam, sama saja. Apakah sifat dzatiyah, sifat yang terkait dengan zat Allah, yang Allah selalu tersifati dengan hal yang demikian. Banyak sifat dzatiyah itu. Sifat Allah memiliki tangan, memiliki kodam, kaki, memiliki sak, petis. Nah, Allah memiliki 6 sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita tetapkan tanpa mempermisalkan. Ataupun sifat fi'liyah, sifat yang terkait dengan perbuatan Allah ketika Allah menghendakinya. Seperti Allah berbicara, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rizki, seperti Allah Ta'ala mencipta, dan seterusnya. Yang ini tidak la yus'alu amma yuf'al, tidak dikritisi, tidak ditanya apa yang diperbuat oleh Allah. Kita cukup mengimani. Ya, ini Allah kok enggak adil ya? Kenapa yang diberikan ini kekuasaan ini, roh ini salah? Seperti orang-orang Syiah mengkritisi Allah dalam bab risalah. Nah, lah ini Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan apa yang diperbuat oleh Allah, yaitu yaliku bijalalihi wa azamatihi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Walillahil hikmatul balighah, dan Allah memiliki hikmah yang tandas dalam hal tersebut. Kita hanya mengimani. Nah, yang namanya hikmah itu hak Allah, bukan hak kita. Nah, ingat, yang namanya hikmah adalah hak Allah, bukan hak kita. Jangan dipaksakan, oh kita itu harus tahu hikmahnya. Kalau tahu hikmahnya baru kita beriman. Ini golongan Mu'tazilah, Aqlaniyun, yang mereka memaksakan segala sesuatu harus tahu hikmah secara akal. Yang benar, hikmah itu hak Allah Ta'ala. Yu'til hikmata man yasha, Allah berikan hikmah tersebut kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, dikala kita, akal kita tidak bisa menjangkau, kita menetapkan dan melakukan apa yang Allah tetapkan dan perintahkan bagi kita. Kalau ditanya hikmahnya apa? Ya, hikmahnya ta'abbudiyah. Kita beribadah kepada Allah dengan dasar perintah Allah. Nah, seperti misalnya perintah-perintah Allah itu melihat. Allah memiliki sifat melihat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yanzurullah wa la yukallimuhum yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. 3 golongan yang Allah tidak mau melihatnya. Tapi Allah punya sifat melihat. Tidak mau berbicara padanya. Oh, tidak mau berbicara. Allah punya sifat bicara. Dan tidak mau merekomendasi, mentazkiyah 3 golongan tersebut. Siapa mereka? Yang pertama, Al-Mannan, orang yang mengungkit-ngungkit pemberian. Yang kedua, Al-Mufiku sil'atahu bihalfil kadhib, orang yang melariskan dagangan dengan sumpah palsu. Nah, dan yang ketiga, Al-Musbilu sawbahu, orang yang musbil pakaiannya. Apa itu musbil? Yaitu laki-laki memakai celana atau sarung serta pakaian menutupi mata kaki. Nah, ini ditanya itu ya, hikmahnya ta'abbudiyah, kita beribadah kepada Allah. Oh, itu golongan? Bukan golongan. Nah, ini diantaranya. Jadi bukan ciri teroris ya. Bukan ciri teroris. Nah, ketika melihat orang berdemikian, laki-laki kok bajunya di atas mata kaki, ditanya coba, oh Anda kok begini? Oh, ini kalau enggak begini, ini kafir. Oh, itu teror itu namanya. Anusnya ditanya, kenapa Anda demikian? Oh, ini dilarang musbil. Karena Rasul bersabda, demikian, demikian. Loh, iya apa hikmahnya apa? Di antaranya, ta'abbudiyah. Kita beribadah karena ada perintah Allah. Nah sudah. Tidak perlu dicari-cari hikmah yang lainnya, cukup dengan mengamalkan sunnah itu sudah mendapatkan nilai hikmah, yaitu ibadah. Barakallahu fikum. Ini diantaranya. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan sifat-sifat yang lainnya. Nah, di mana barakallahu fikum, demikian pula diterangkan oleh beliau al-Imam As-Sabuni rahimahullah. Kita lanjutkan dalam matan. Qala rahimahullah ta'ala, akhbarana Abu Bakar ibn Zakaria Asy-Syaibani, sami'tu Aba Hamid ibn Syaraqi yaqulu sami'tu Ahmad As-Sulami wa Aba Dawud Al-Khaffaf yaqulan sami'na Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanbali yaqulu qala lil Amir Abdullah ibn Tahir ya Aba Yaqub hadzal hadits alladhi tarwihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya kaifa yanzil qala qultu 'azzallahu al-amir la yuqalu li amirir rabb li amrir rabbi kaif innama yanzilu bila kaif. Naam, ini pelajaran berikutnya yang tadi kita katakan tidak perlu kita memaksakan diri mencari-cari hikmah. Nah, seperti di sini dikhabarkan dengan sanad sampai kepada Al-Amir Abdullah ibnu Tahir berkata kepada Abu Ya'qub, nah barakallahu fikum, yani Ishaq ibnu Ibrahim Al-Adl. Beliau salah seorang imam dari kalangan ahlul hadis. Ditanya oleh Amir, penguasa ketika itu. Nah, barakallahu fikum. Dia mengatakan, penguasa dulu mau mendengar hadis. Nah, ditanya. Hadis yang kau riwayatkan dari Rasulullah. Yang berisi, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Hadis tadi. Tiba-tiba terbetik. Terus bagaimana cara turunnya? Nah ini manusia. Cara turunnya bagaimana ya? Maksudnya biar akal saya bisa menerima. Nah, karena terbetik cabangnya. Kalau Allah turun ke langit dunia lebih-lebih sepertiga malam terakhir. Kan beda-beda ya. Di sini malam, di Amerika siang. Ya. Di Eropa siang, lah terus nanti, berarti di sana Allah masih di langit tujuh, sekarang di langit, lah itu akal. Nah, ya, saya akan menerima kalau akal saya tahu hikmahnya. Nah ini barakallahu fikum. Maka, ulama kita menerangkan, beliau, Al-Imam Abu Ya'qub Ibrahim ibn Adl rahimahullah mengatakan, Azallahul Amir, semoga Allah memberikan kemuliaan kepada Anda. Penguasa, lihatlah. Bagaimana seorang ahlus sunnah berbicara pada penguasa. Dalam keadaan penguasa Amir, di sini Abdullah bin Tahir penguasa. Mengucapkan ucapan-ucapan kufur kelihatannya. Oh. Bagaimana ya nantinya? Yang konsekuensinya adalah demikian. Nah, maka di sini didoakan kebaikan. Semoga Allah memuliakan Anda. Maksudnya kapan seorang mulia? Ketika menerima tuntunan. Akan mulia. Nah, la yuqalu li amri rabb kaif. Tidak dikatakan kepada urusan Allah itu bagaimana. Bagaimana, bagaimana. Ini tidak. Bagaimana ya Allah kau memberikan rizki kepada fulan? Bagaimana ya Allah kau menjadikan fulan sebagai ini, sebagai itu? Nah, tidak dikatakan. Karena yang namanya kekuasaan hak Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang namanya rizki hak Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang namanya keturunan, yang namanya seterusnya dunia, semuanya hak Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak ditanyakan kaif kenapa. Namun apa? Innama yanzilu bila kaif. Hanya saja sesungguhnya Allah itu turun tanpa dibagaimanakan. Namun apa? Cukup diimani. Lah inilah yang kemarin telah lewat. Perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan orang-orang yang mengaku-ngaku namun bukan dari Ahlus Sunnah. Apa itu? Mereka di dalam menghadapi ayat-ayat sifat, kalau Ahlus Sunnah menerima, mengimani tanpa membagaimanakan dan tanpa mempermisalkan. Ini diantaranya. Adapun mereka, maka mereka mencernanya dengan akal, yang buahnya bisa jadi menolak karena dianggap serupa dengan makhluk, mengurangi kesempurnaan Allah, atau yang ringannya mereka mentakwil, mengartikan makna bukan makna yang datang dari Allah dan Rasulnya, disimpangkan makna kepada makna yang sesuai dengan akal manusia. Nah ini bedanya. Nah, sehingga di sini pelajaran yang besar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekaligus kita mengetahui mazhab dan manhaj ahli sunnah wal jamaah bagaimana bersikap kepada para penguasa. Nah, yakni mereka terus mendoakan kebaikan bagi para penguasa. Nah, barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang dua sifat yang ditetapkan dalam kitab ini, yakni kitab nuzul dan kitab maji. Nah, barakallahu fikum. Yang kita mendapatkan dan mengulang-ulang kaidah. Kenapa kaidah semacam ini terus diulang-ulang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Dikarenakan betapa banyaknya dari kalangan orang-orang yang mereka itu barakallahu fikum datang kepada mereka nas yang sahih lagi sahih dan jelas-jelas maknanya mereka tolak dikarenakan prasangka kalau ditetapkan bagi Allah akan menyerupakan Allah dengan makhluk, atau prasangka kalau ditetapkan bagi Allah akan mengurangi kesempurnaan Allah, atau prasangka kalau kita menetapkan bagi Allah berarti menetapkan Allah memiliki tubuh dan jasmani. Maka yang seperti ini tidak. Karena kita menetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak berani sekali-kali kita menetapkan nama atau sifat bagi Allah tanpa adanya dalil yang datang dari Allah ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita melompat pada bab berikutnya, yakni mauqifus salaf min hadhil akhbar. Bagaimanakah prinsip kaum salaf, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang yang mengikuti mereka mengenai khabar-khabar yang semacam ini, mengenai khabar tentang berita yang sahih mensifatkan nama dan sifat bagi Allah Ta'ala. Maka berkata al-imam Sabuni rahimahullah wa ru'a Yazid ibn Harun fi majlisihi حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية yakni telah meriwayatkan Yazid ibn Harun dalam majelisnya. Bermajelis menceritakan hadis dari Ismail ibn Abi Khalid, dari Qais ibn Abi Hazim, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengenai hadis ru'yah. Apa itu ru'yah? Bukan ruqyah ya. Ruqyah pakai hamzah, melihat. Kalau ruqyah pakai qaf, namanya membacakan orang yang sakit. Nah, laini ruqyah hadis tentang melihat, yaitu kaum mukminin nanti akan melihat Allah secara nyata di akhirat. Bukan di dunia. Kalau di dunia, zat Allah tidak terlihat. Nah, dengan mata telanjang, dengan mata terbuka baik dengan alat ataupun tanpa alat. Paham? Ini tidak terlihat. Adapun di akhirat, nanti Allah betul-betul dilihat oleh kaum mukminin dengan pandangan kelezatan. Itu secara nyata tanpa berdesak-desakan. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum tanduruna ila rabbikum kama tanduruna ilal qamari lailatal badri." Maka barakallahu fikum. Sesungguhnya kalian tamdurun, akan melihat ila rabbikum, akan melihat kepada Rabbmu yaitu Allah Ta'ala. Kama tamdurun, sebagaimana caranya, sebagaimana kalian melihat tal qamar, bulan lailatal badri, di malam hari. Bulan purnama, nah, di malam hari. Bagaimana kita melihat bulan purnama di mata, di malam hari? Jelas, terang benderang, nah. Dalam riwayat Lailatul Shofi, pada malam yang bersih langitnya, tanpa berdesak-desakan. La tudhamuna fi ru'yatihi, tidak berdesak-desakan di dari malam tersebut dalam melihatnya. Semua melihat dengan nyaman, dengan indah, dengan sejuk, dengan tidak berdesak-desakan. Lah itu kaum mukminin akan melihat Allah Ta'ala di akhirat nanti. Ini kira-kira bagaimana? Berarti kita menetapkan Allah akan dilihat di hari kiamat. Tiba-tiba muncul orang yang tadi ingin menyelisihi dengan sebab terpetik luh. Berarti Allah seperti bulan nanti. Oh berarti menghilangkan itu, memancing dalam majelis. Faqala rajul fi majlis, ya Abu Khalid, ma mana hadal hadis. Naam. Wahai Abu Khalid, makna hadis ini apa yang dimaksud ya? Pura-pura enggak tahu, enggak paham. Padahal jelas Allah akan dilihat di hari kiamat, kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan, sejuk, bulan purnama di malam hari, tidak berdesak-desakan dan seterusnya. Masih bingung. Nah ini alasnya, saya enggak paham. Saya apa? Jelas maknanya. Maka bagaimana sikap salaf? Qala faghadiba fajara wa harida. Naam. Wa qala ma asbahaka bisubaiq. Naam. Maka beliau marah dan murka dan mengatakan, betapa miripnya engkau dengan Subayr. Subayr itu orang yang hidup di zaman Umar, membawa tafsir-tafsiran yang menyimpang. Tafsir yang menyimpang. Datangkan, wahai mana Subayr, datang. Sama Umar tidak ditanya, karena sudah jelas menyimpang, pukul. Sana pergi, sudah. Luka pergi, sudah. Datangkan lagi, pukul lagi. Sampai sudah jera. Panggil dia, Subayr. Dia berkata kepada Abu Sa'id, tolong sampaikan kepada Amirul Mukminin, kalau aku diperintahkan datang untuk dipukul, mengeluarkan apa yang dalam pikiranku berupa pemikiran menyimpang, sungguh kodahaba. Sudah mareni, kapok, tobat sudah. Nah, sudah akhirnya demikian. Nah, ini bertanya demikian. Bagaimana kok bisa demikian? Betapa miripnya engkau dengan Subayr. Nah, nasallahu alaihi wasallam wa afiyah, inilah sifat salaf rahimahumullahu jami'an. Nah, barakallahu fikum. Ini kata beliau, ma ahwajaka ila mislima fu'ila bih. Maka betapa butuhnya wahwajaka, dan aku sangat butuh untuk memperlakukan engkau dengan apa yang diperlakukan Umar kepada Subeh. Wailak, celaka engkau. Waman yadari kaifahada, dan siapakah yang tahu bagaimana ini, yaitu bagaimana melihatnya, sudah jelas bagaimana melihatnya, yaitu melihat Allah seperti melihat bulan. Ini cara melihatnya, bukan Allah seperti bulan. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca di malam hari ini. Dan barakallahu fikum, dan masih berlanjut tentang kitab ini insyaallah dalam pertemuan yang akan datang, yang akan kita baca di Buka Tejo insyaallah dalam pertemuan Ahad yang pertama. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.